Langsung saja bro, biar suasana sore ini lebih bergoyang, lebih berjoget. Ngawen digoyang lagi, tak panggilkan artis kundang Jawa Timur. Ini juga asli kelahiran kota Tahu Kediri bro. Sing sitoke mau juragan tahu kuning Kediri. Sing iki juragan getok gedang Kediri cok. Luar biasa ya. Yang kemarin sudah Anda tonton di layar televisi Anda di TV swasta Indosiar di acara Stardut. Jebolan Stardut Indosiar bro. Ada PT Sengon Padijaya. Juga ada Elsa Safira New Palapa. Jangan.